kita harus melatih diri agar tidak selalu ingin dilihat orang. Gampang kita ikhlas atau tidak tuh, ada orang tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang kita lebih rajin, tidak ada orang tidak rajin. Ada orang kita bagus-baguskan amal, tidak ada orang kita amalnya cuek. Itu salah satu ciri bahwa kita beramal itu memang ada orang. Kalau ada orang bacaan kita dibagus-baguskan, tidak ada orang bacaan kita biasa saja. Kalau ada orang sholat kita kelihatan lebih lama, lebih khusyuk. Kalau tidak ada orang lebih gesit, itu merupakan indikasi bahwa memang kita masih senang ada orang yang melihat.